Slay. Bang Bang Jod buat teman-teman dua langkah jadi atas. Yo, oh. Bang bang tot, bang bang tot, bang bang tot, bang bang tot.